بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. الإخوة الأحبة, pagi hari ini kajian Ustaz Abdul Wahid Hafizahullah Tabaraka Ta'ala Ahmad Wahid. Beliau berhalangan hadir, saya menggantikan beliau. Tapi hari ini saya safar, tak bisa mungkin full memberikan antum kajian hingga jam 6. Ya paling saya akan mengisi sekitar 15 sampai 20 menit saja. Mohon maaf lahir batin. Adapun pembahasan yang kita akan kaji lanjutan daripada kitab Al-Wabil Sayyib, pada beberapa kesempatan yang silam, bahwasanya seorang itu tidak akan pernah sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala kecuali jika orang tersebut mampu diantaranya mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita telah membahas tentang bagaimana mengagungkan perintah-perintah Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya, terkala kita mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangannya, kita sedang mengagungkan Tuhan yang memerintah dan Tuhan yang melarang. Adapun tanda-tandanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa am faslun wa amma alamatu ta'zimil manahi fasal. Adapun tanda-tanda seseorang dianggap benar-benar mengagungkan larangan-larangan Tuhannya, fal hirsu 'ala at-taba'udi min madhaniha. Ketika dia berusaha menjauh dari segala perkara-perkara ya yang diperkirakan akan membuat dia tergelincir kepada larangan tersebut. Dua asbabiha, menjauhkan sebab-sebabnya. Wa ma yad'u ilaiha, menjauhkan segala sesuatu yang sekiranya dapat ya mengajaknya kepada perkara itu. Wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu minha, menjauhkan segala sarana yang menghantarkan dia kepada larangan tersebut. Kaman yahrubu minal amakin allati fiha suwar, contohnya adalah orang yang berusaha menghindar dari tempat-tempat di sana banyak berbagai macam bentuk gambar-gambar. Allati bihal fitnatu khasyatal iftitani biha, menjauhi tempat yang padanya banyak gambar-gambar yang penuh dengan fitnah, gambar-gambar syahwat, gambar-gambar yang menghumbar hawa nafsu. Alangkah mudahnya pada zaman sekarang didapatkan di tangan-tangan orang, gampang dia melihat segala sesuatu. Ya, maka seseorang akan dianggap mampu mengagungkan perintah Allah ketika dia menjauhi semua perkara-perkara semacam ini, sarana mengantarkan dia ke sana. Ya, andai kata ada bioskop yang dalamnya berbagai macam sajian disajikan, maka dia berusaha untuk menghindari tempat tersebut, tak masuk padanya. Kalau dapat tak melihatnya, tak lewat depannya. Kenapa? Khawatir terpengaruh untuk terjebak dalamnya. Ya. Tak mampu pegang handphone Android, ganti handphone jadul. Yang hanya bisa halo, kring, halo, say hello aja bisa. Dah. Kalau tak mampu, berusaha menjauh. Tak mampu dalam kesendirian, jangan tidur-tidur sendiri. Ya. Kaman yahrubu minal amakin allati fiha suwar allati taqa'u biha alfitnah khasyatal iftitana biha. Orang terjebak dalam narkoba, pernah terjebak, jangan coba dekat-dekat lagi. Hindari kawan-kawan yang dahulu adalah kawan sejawat. Tinggalkan bumi mereka, hijrah ke bumi lain. Putuskan hubungan dengan mereka. Semua nomor-nomor mereka buang. campakkan ke laut barelang sana. Kenangan-kenangan semuanya putuskan. Ya. Segala macam kemaksiatan seperti itu. Wa an yada'a ma la ba'sa bi hadar mimma bihil ba'su. Di antara bentuk mengagungkan larangan adalah meninggalkan perkara-perkara yang hukum asalnya tak mengapa, tapi apabila dilakukan akan menjadi mengapa. Perkara yang mubah, tapi apabila ini diperbuat nyerempet kepada yang makruh. Atau perkara yang makruh jika diperbuat nyerempet kepada perkara yang haram. Ya. Wa an yujanibal fudhala minal mubahat. Di antara bentuk mengagungkan larangan Allah SWT adalah menjauhi hal-hal yang berlebihan dari perkara-perkara mubah. Khasyatul wuqu' fil makruhat. Karena khawatir akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang makruh. Haram itu tak akan seseorang langsung sampai kepada yang haram. Kecuali dengan susah payah, dan haram itu bertingkat-tingkat. Yang paling ujung adalah kufur, syirik. Sebelum sampai kepada kufur, maksiat. Maksiat itu bertingkat-tingkat. Ya, maksiat dosa besar, maksiat dosa kecil. Dosa kecil penghantar kepada dosa besar. Dosa besar penghantar kepada kekufuran. Ya, semuanya bertingkat-tingkat. Dan dosa kecil ini, ya, berasal daripada perkara-perkara yang sebenarnya terkadang mubah. Ya, kemudian diperbuat terlalu banyak menjadi makruh, dari makruh menjadi haram. Ya. Makan itu mubah. Ya, makan berlebih-lebihan, ya, selama dia masih mampu mengerjakan aktivitas ibadah, makruh. Makan yang membuat dia akhirnya ya tak mampu melaksanakan aktivitas ibadah karena kekenyangan menjadi haram. Ya, akhirnya tinggallah salat isya karena terlampau kenyang makan maghrib ketika puasa, ketika berbuka. Semua hidangan pindah ke perutnya, setelah itu tidur. Tinggallah salat isyanya, menjadi haram. Begitulah semuanya. Ya. Wa mujanabatu man yujahir birtikabiha, berupaya menjauhi orang yang melakukan maksiat tersebut dengan terang-terangan. Wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha, orang yang memperindah suatu kemaksiatan dijauhi. Orang yang menjadi provokator sehingga terwujudlah kemaksiatan, penyeru kepada kemaksiatan, penglaris maksiat, hindari mendekat dengannya. Dia mengantarkan orang ke tempat-tempat pelacuran. Dia mengantarkan orang ke tempat-tempat khumur, minuman keras, narkoba semacamnya. Dia mengantarkan orang kepada kesyirikan. Dia mengajak orang ke dukun. Ya, ini semua dijauhi. Wa tahawanu biha. Orang yang merasa rendah mengerjakan kemaksiatan, merasa tak ada apa-apa mengerjakan dosa-dosa, menyepelekan dosa-dosa. Wala yubali man raqiba minha. Ya. Orang yang tak peduli apa yang diperbuatnya dari maksiat. Tak peduli dia. Karena hatinya telah menjadi batu, membatu, sehingga tak terasa, tak tersakiti hatinya ketika buat maksiat. Ya, bahkan menjadi gembira, senang. Bahkan bersedih ketika tak dapat maksiat tersebut. Bersedih ketika orang menjauhi maksiat tersebut. Bersedih ketika tak dapat langganan menyeru kepada maksiat tersebut. Fa'inna mukhalatata mithli hadha, bergabung dengan orang-orang semacam ini, da'iyatun ila sakhatillah atau ila sukhtillahi ta'ala wa ghadabih. Berkawan, bergaul dengan orang semacam ini, hakikatnya yang mengajak dia kepada kemurkaan Allah. Ya, mengajak dia untuk menerima kemarahan Allah. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullah ta'ala wa hurumatih. Taklah bergaul dengan orang semacam ini kecuali orang yang telah gugur jatuh dari dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah haramkan? Kalau dia mampu bergaul dengan orang yang minum-minum keras, narkoba, mendekat dengannya, tertawa tiwi dengannya, ya, tak lagi dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Nyaman bergaul sama orang-orang musyrik, orang-orang kufar, menjadi teman dekatnya, teman ketawanya, kemana pergi bersamanya, kemana masuk bersamanya. Tak masuk akal kita ada dalam diri orang mukmin seperti ini. Berkawan sama mereka hanya dalam bab dunia belaka. Yang kita harus, ya, mau tak mau berinteraksi dengan mereka. Berapa banyak dunia kita itu akan dapat terpenuhi setelah Allah SWT dengan perantara muamalah sama orang-orang kufar. Mereka yang punya toko, mereka yang punya barang. Kita butuh dengan barang mereka. Kita butuh sarana mereka. Ya, nama-nama mereka ada sama kita. Ya, mau tak mau harus berhubungan dengan mereka. Sekedar perkara dunia, ada pun menjadi teman dekat, teman ngobrol, bersama pergi, bersama turun. Ya, tak akan mungkin dalam diri orang beriman ada hal semacam ini. Wa min alamati ta'zimin nahyi, dan di antara bentuk mengagungkan larangan Allah SWT, an yaghdhaba lillah azza wa jal idzan tuhikat maharimuhu. Perasaan marah untuk Allah ketika dilihat segala yang Allah haramkan itu dilanggar. Jadi orang pacaran hatinya marah lihat orang, ya, di jembatan Barelang berdua-duaan, hatinya mengingkari. Itu yang paling minimal. Ya, lihat hingar-bingarnya musik, hatinya mengingkari. Lihat tempat-tempat khumur. Saya kok lewat di space sana itu, depannya itu, ada tempat minuman keras, lihatnya kita, ya, hati kita mengingkari. Wa an yajida fi qalbi huznan wa kasratan idza usiya Allah. Ketika hatinya itu merasa bersedih, ya, merasa gundah gulana idza usiya Allah taala fi ardih, ketika ada orang buat maksiat di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hatinya sedih, kesal, marah. Walam yuta' bi iqamati hududihi wa awamirihi, artinya sedih ketika tak ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, had-had ketentuan hukum Allah tak ditegakkan, artinya sedih. Perintah-perintahnya diabaikan, hatinya sedih. Dikumandangkan salat, orang tak peduli dengan azan, tak datang kepadanya. Walam yastati' huwa an yughayyira dhalik. Kenapa dia bersedih? Karena tak mampu merubah. Tak punya kekuasaan dengan tangannya, tak punya kekuasaan dengan lisannya, hanya hatinya saja yang menjadi gundah gulana. Inilah galau yang diperbolehkan, yang diwajibkan. Wajib galau dengan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Wa min 'alamati ta'zimil amri wan nahyi, dan di antara bentuk pengagungan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, an la yastarsila ma'ar rukhsah. Jangan orang terus-menerus mengambil rukhsah, keringanan Allah berikan, sehingga tak punya keringanan pun diambil keringanan tersebut. Ila haddin yakunu sahibu jafian, membuat pelakunya itu dianggap kering bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mustaqim, tak lurus lagi. Alal manhajil wasat, di atas jalan pertengahan yang Allah inginkan. Rukhsah itu kita ambil tatkala kita memang membutuhkannya. Bukan jadi konsumsi terus-menerus. Ya. Dikumandangkan azan, makanan terhidang, rukhsah kita habiskan. Ya, daripada kita sholat, hati kita bergantung dengan makanan. Itu rukhsah. Bukan memang sengaja tiap saat udah mau azan bentangkan makanan, aku mengambil rukhsah. Ya. Menjamak sholat itu rukhsah. Karena ada kebutuhan, karena ada masyakkah, kesulitan, karena ada hajat. Ya, tapi tiap hari kerjanya menjamak zuhur sama asar satu waktu, maghrib sama isya satu waktu, subuh satu waktu, tiga sholatnya sehari semalam, ini bukan lagi rukhsah. Ya, udah sholat asar, udah tadi gue jamak sama zuhur. Tiap hari kau kuliah seperti ini, iya, kan rukhsah. Rukhsah itu diberikan kepada orang yang berhak mengambilnya. Panjang kali kajian ini. Saya beri satu contoh, kemudian kita sudahi kajian ini. Misalu dzalik, contohnya anna sunnata uradat bil ibradi bidh-dhuhri fi shiddatil har. Contohnya sunnah itu rukhsah, keringanan mengakhirkan zuhur ketika panas bersangatan. Kata Nabi, abridu bidh-dhuhri fa innahu a'zamu ujurikum. Tunggulah agak sedikit dingin waktu zuhur itu lebih utama bagi ganjaran kalian. Ganjaran kalian. Tunggu ada bayang-bayang yang agak panjang sehingga orang bisa ya melintas pada bayang-bayang ketika menuju masjid. Ya, itu rukhsah. Fatarakhusul jafi an yubrida ila fawatil waqti. Maka orang yang kebablasan mengambil rukhsah adalah orang yang menunda waktu zuhur karena ingin dingin, akhirnya keluarlah waktu zuhur masuk waktu asar. Au muqarabat khuruji, atau sudah hampir keluar waktu asar baru dia kerjakan, hampir keluar waktu zuhur baru sibuk dia kerjakan zuhur. Fayakunu tarakhasan jafian, inilah orang yang kebablasan dalam memahami rukhsah. Wa hikmatu hadhihi ar-rukhsah, karena hikmah rukhsah ini disyariatkan, anna salata fi shiddatil harri tamna'u sahibaha min al-khushu'i wal hudur. Karena salat dilaksanakan ketika panas bersangatan mengganggu orang yang sedang salat tersebut sehingga tak mampu menghadirkan kekhusyukan hati yang hadir. Panas keringat kita tak dapat khusyuk. Ya, matahari begitu teriknya. Dahulu kala ketika tak ada AC, masjid-masjid itu begitu panas. Ya, jangankan dahulu kita aja kalau mati padam listrik, panas. Subhanallah, berkeringat-keringat tak tahan, hilang kekhusyukan. Ya, wa yaf'alu ibadata bitakarruhin wa dhajir, yang membuat atau mengakibatkan orang yang sedang ibadah sholat tersebut dalam keadaan gelisah, ingin cepat selesai, tak nyaman, ya, berkeringat-keringat. Famin hikmati syari'i sallallahu alaihi wasallam am amarahum bi ta'khiriha, di antara itulah hikmahnya, ya, sahibus syari'ah Nabi Muhammad mengakhirkan sholat tersebut hatta yang kasiral harru, sehingga mereda panas. Faisal abdu biqalbin hadir, hati pun solat dengan hati yang hadir, ya, khusyuk. Wayahsulahu maqsudus salah, tercapailah maksud solat, minal khusyuk wal iqbali ala Allah, berhasillah terwujudkan khusyuk menghadap Allah sepenuh hati. Begitu juga lah dengan masjid-masjid yang kita tak nyaman solat di sana. Karena panas, kadang-kadang karena bid'ahnya kelewatan. Bid'ah, sudah bid'ah, kelewatan lagi. Ya, tak nyaman kita solat, hilang kekusukan. Ya, karena itulah indah solat di sini, enak. Tentram nyaman, tak ada hingar-bingar. Selepas solat pun tenang, nikmat. Alhamdulillah. Wal maqsudu, dah sampai situ dulu. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan lain. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.